wa kulla dalalatin finnar. A'adani Allahu wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar radio Syiar Tauhid yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan terus-menerus secara berkesinambungan, secara kontinu, walaupun amalan tersebut sedikit. Fakanat Aisyah radhiyallahu taala anha idza amilat lazimathu. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau beliau beramal maka beliau akan komitmen dengan amalan yang beliau lakukan tersebut. Maka merupakan nikmat Allah yang sangat besar ketika kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk istimrar, untuk terus melanjutkan dari amalan kebaikan yang bisa kita lakukan. Dan sudah sepantasnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kembali kajian kita tafsir suratul al-kahf, tafsir suratul kahfi yang merupakan karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang selalu kita baca biasanya pada Kamis malam atau malam Jumat, yang juga pada malam Jumat ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita untuk membaca surat Al-Kahfi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan Al-Hakim dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Abi Sa'id Al-Khudri yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a surat al-kahfi laylat al-jum'ah adha'a lahu minan nur fima bainahu wa bainal baitil atiq. Barang siapa yang membaca surat al-kahfi pada malam Jumat, maka Allah akan menerangi untuknya sebuah cahaya antara dirinya dan al-baitil atiq, yaitu Ka'bah. Dan alhamdulillah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada ayat yang ke-15 dari surat Al-Kahfi. Di mana masih pembahasan tentang sekelompok pemuda yang mereka melarikan diri dari kampung halamannya dalam rangka untuk menyelamatkan agama dan akidah serta keyakinan mereka. Yang mana sebagaimana akan kita sebutkan nanti dalam kisah ini, Allah menunjukkan karamah mereka ya, ketika mereka di dalam gua tidur di dalamnya selama 300 tahun lebih. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, fi tafsiri qaulillahi taala, wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmatih wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Dan apabila kalian meninggalkan mereka, yaitu masyarakat di kampung halaman mereka, wa ma ya'buduna illallah, dan apa yang mereka ibadahi selain daripada Allah, fa'u ilal kahfi, maka berlindunglah dalam gua tersebut, yanshur lakum rabbukum mir rahmatihi, maka Allah Rabbmu akan melimpahkan sebagian dari rahmatnya, wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa, dan Allah yuhayyi' akan menyediakan bagi kalian min amrikum mirfaqa, hal-hal yang berguna bagi kalian dalam urusan kalian. Qala rahimahullahu ta'ala, qauluhu ta'ala, wa idh'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahf. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan apakah kalian meninggalkan mereka dan apa yang mereka ibadahi selain daripada Allah, maka berlindunglah kalian di dalam suatu gua, dalam gua tersebut. Hadza min qaulil fityah. Yani qala ba'dhum li ba'din ma dumtum i'tazaltum qaumakum wa ma ya'buduna illallah. Ini adalah perkataan dari para pemuda tersebut. Yaitu sebagian mereka berkata kepada yang lainnya, selama kalian berpisah atau meninggalkan kaum kalian dan apa yang mereka sembah selain daripada Allah, wa qawluhu illallah yahtamilu an takuna istithna'an min qawlihi ya'budun. Wa ala hadha yakunu ha'ula'il qawm ya'budun Allah wa ya'buduna ghairah. Dan perkataan mereka illallah selain daripada perkataan yang mengatakan illallah selain daripada Allah, yaitu kalian tinggalkan mereka dan apa yang mereka ibadahi selain daripada Allah. Di situ ada beberapa kemungkinan, di antaranya ini merupakan pengecualian dari perkataannya ya'budun, apa yang mereka ibadahi. Dan berdasarkan ini, yakunu haula'il qaum ya'buduna Allah wa ya'buduna ghairahu. Kaum tersebut yang mereka tinggalkan, mereka beribadah kepada Allah, akan tetapi juga mereka beribadah kepada selain Allah. Mereka beribadah kepada Allah, tetapi mereka juga beribadah kepada selain Allah, yaitu kaum yang mereka tinggalkan tersebut. Wal fityatu i'tazaluhum wa ma ya'budun illallah. Dan para pemuda tersebut, i'tazaluhum, mereka meninggalkan kaum mereka dan apa yang mereka ibadahi kecuali Allah saja yang tidak mereka tinggalkan. Wa yahtamilu an takuna illa munqati'ah fa yakunul ma'na anna haula'il qaum la ya'budun Allah wa yakunul ma'na wa idza tazaltumuhum wa ma ya'buduna mutlaqa. Dan juga ada kemungkinan bahwa illa di sini, dia munqati'ah, terputus, tidak menyambung dengan, bukan pengecualian dari yang sebelumnya. Ya, tidak ada kaitannya antara sebelumnya dengan yang illa di sini. Yaitu maksudnya, maknanya jadi menjadi bahwasanya kaum tersebut mereka tidak beribadah kepada Allah. Sehingga makna dari kalimat menjadi wa id i'tazamultumuhum wa ma ya'buduna mutlaqan. Sampai di situ titik. Dan apabila kalian meninggalkan mereka dan apa yang mereka ibadahi secara mutlak. Kenapa secara mutlak? Ya, karena mereka beribadah kepada selain Allah. Karena itu ditinggalkan secara mutlak. Ya. Sampai di sini kalimatnya titik. Illallah, kecuali Allah. Ailakinillah lam ta'taziluhu walakinnakum amantum bih. Kecuali Allah. Ya, yaitu kecuali Allah, akan tetapi Allah, ya, walaupun mereka tidak beribadah kepada Allah, jangan sampai kalian meninggalkan Allah, akan tetapi kalian seharusnya beriman kepada Allah. Qala wa yahtamilu an takuna istisna'an muttasilan ala sabilil ihtiyat. Juga di situ ada kemungkinan bahwasanya al-istisna di sini, pengecualian di sini, ya, ada pengecualian yang bersambung, tapi ala sabilil ihtiyat, adalah untuk berjaga-jaga. Yakni maksudnya, ana haula'il fityah qalu wa ma ya'buduna illallah yakhshawna an yakuna ahadun min aqwamihim ya'budullah. Ya. Mereka para pemuda ini mengatakan wa ma ya'buduna illallah, dan apa yang mereka ibadahi kecuali daripada Allah, kecuali atau selain daripada Allah. Ya, secara mutlak. Ya, tapi bisa jadi, ya, bisa jadi salah seorang atau beberapa orang dari kaumnya ada yang mungkin beribadah kepada Allah, maka perlu dijaga-jaga. Jangan sampai mereka mengatakan, ya, kalian meninggalkan kaum kalian dan apa yang mereka sembah, ya, secara mutlak, ternyata di antara kaum mereka tersebut ada yang beribadah kepada Allah. Ya, sehingga ya seolah-olah mereka juga akhirnya meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka tidak demikian. Ya, karena itu mereka berjaga-jaga dengan mengatakan illallah. Seandainya ada yang menyembah kepada Allah, ya ini yang tidak kita tinggalkan. Wa alfil kahfi tahtamilu an takuna lil ahdi wa ka'annahu kahfun alafu an ya'u ilaihi aw an taib. Dan al alif lam yang ada pada al kahfi, ya, fa'u ilal kahfi, maka berlindunglah kalian dalam gua tersebut. Ya, al yang kita kenal dengan al al-ma'rifah menunjukkan bahwasanya, ya, kemungkinan maksudnya adalah takuna lil ahad. Apa maksudnya takuna lil ahad? Yaitu untuk suatu perkara yang sudah mereka pahami bersama. Ya. Wa ka'annahu kahfun alafu an ya'wu ilaihi. Yaitu mereka semua, ya, sudah paham yang dimaksudkan dengan gua di sini adalah gua yang mereka cari untuk mereka berlindung dalamnya. Mereka sudah paham. Ya, adalah gua tersebut, gua tertentu, bukan sembarang gua. Ya, ketika dikatakan fa'u ilal kahfi misalnya, berbeda kalau seorang mengatakan fa'u ila kahfin, berlindunglah di dalam goa, ya, dalam sebuah goa, asalkan dapat goa itu mereka, berarti itu mereka masuki. Tapi kalau fa'u ilal kahfi, mereka sudah paham yang dimaksudkan dari pembicara adalah goa tertentu yang dimaksudkan, yang mereka sudah pahami bersama. Ya, itu yang mereka ya jadikan untuk tempat berlindung mereka. Au annal muradu biha au annal murada biha al-kamal. Atau bisa yang diinginkan dari makna al-alif lam di sini adalah al-kamal, kesempurnaan. Ya. Bukan menunjuk kepada gua tertentu, tapi sifat guanya, sifat tertentu dari gua. Ya. Ai ilal kahfi al-kamil alladhi yamna'ukum min qawmikum. Ya. Kalau makna yang pertama tadi, lil ahdi, adalah goa yang sudah tertentu, yang sudah mereka ketahui bersama. Ya. Misalnya kalau seorang dalam contoh lain, misalnya ya. Kalau seorang bertanya kepada orang lain yang sedang pergi, "Aina tadhhab?" Ke mana engkau pergi? Ya, "Adhhabu ila masjidin." Ya, "Adhhabu ilal masjidin." Aku pergi ke sebuah masjid. Masjid yang mana? Bisa mana saja. Ya. Bisa mana saja. Asalkan itu masjid. Tapi kalau dia berkata azhabu ilal masjidi menggunakan alif lam, ya aku pergi ke masjid. Ya, maka al masjid di sini dengan menggunakan alif lam adalah masjid yang sudah dipahami oleh kedua orang berbicara ini, masjid tertentu. Ya, kalau itu misalnya masjid A, maka yang dimaksudnya adalah masjid A, bukan masjid B, bukan masjid C, bukan masjid D, bukan masjid E, dan seterusnya. Tapi kalau dia mengatakan azhabu ila masjidin, dia bisa ke masjid A, dia bisa ke masjid B, dia bisa ke masjid C. Maka sama seperti ini. Ya, lil ahdi, al lil ahdi, ya, untuk al ahad, suatu yang sudah diketahui bersama. Ya, fa'u ilal kahfi, maka al kahfi, goa yang dimaksudkan adalah yang sudah diketahui bersama. Misalnya goa A, ya, sudah diketahui, mereka sudah paham yang dimaksudkan oleh pembicara. Ya, ini makna kalau yang maksudnya di al ahad, goanya sudah mutaayyin, sudah tertentu. Ya, bisa juga maknanya untuk menunjukkan al kamal, sebagaimana yang disebutkan oleh muallif di sini, kesempurnaan, yaitu sifatnya. Ya, bukan menunjuk pada gua tertentu, tapi sifat tertentu. Ya, apa yang mereka menjadi tujuan mereka untuk menghindar atau meninggalkan kaum mereka adalah untuk berlindung dari mereka, berlindung dari kejaran mereka. Karena itu mereka membutuhkan gua yang bagaimana? Gua yang bisa melindungi mereka, ya, dan menahan kaum mereka untuk tidak mengejar mereka. Ini sifatnya, yaitu gua yang sempurna, yang memiliki sifat demikian. Ya, ini yang dimaksudkan dengan menunjuk kepada sifatnya. Ai ilal kahfi al kamil alladhi yamna'ukum min qawmikum. Ya. Yaitu, berlindunglah kalian di dalam goa yang sempurna yang bisa mencegah kalian dari kaum kalian, melindungi kalian dari kaum kalian. Amal awal fayahtaju ila dalilin anna haula'i alfityata kanu yadhabuna ila kahfin muayyanin ya'wuna fi. Mana yang lebih benar dari dua pendapat ini atau dua kemungkinan ini? Apakah goa yang tertentu yang sudah mereka ketahui bersama, atau goa dengan sifat ya yang sudah mereka pahami bersama bahwanya sifat goa tersebut adalah melindungi mereka dari kejaran kaum mereka? Maka kalau yang dimaksudkan adalah yang pertama adalah goa tertentu, maka itu butuh dalil yang lain yang bisa menjelaskan bahwasannya yang mereka inginkan adalah goa tertentu yang sudah mereka ketahui bersama. Wa amatsani fawajuhu annahu inama yatlubuna kahfan yamna'uhum wa yahmihim. Ya. Adapun kalau yang kedua, maka kita lihat dari sisi bahwasanya kita paham Yang mereka maksudkan, yang mereka inginkan dari gua adalah gua yang bisa melindungi mereka. Adalah gua yang bisa melindungi mereka. Ya. Dari kaum mereka. Dan fatakunu al-libayanil kamal. Dari sini kita paham bahwasanya al yang lebih kemungkinannya adalah untuk menjelaskan tentang kesempurnaan. Ya, yaitu pada sifat tertentu yang diinginkan dari mereka ini yaitu ila kahfin yamna'ukum wa yahmikum min aduwikum. Ya, berlindunglah kalian kepada goa, satu goa yang bisa mencegah dan melindungi kalian dari musuh-musuh kalian. Qala yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Ya'ni annakum idza fa'altum dhalika fa innallaha sayuyassiru lakumul amr. Subhanallah. Maka Allah akan ya melimpahkan rahmatnya dari sebagian rahmatnya untuk kalian dan menyediakan bagi kalian ya kemudahan dari perkara kalian. Yaitu maksudnya bahwasanya kalian seandainya melakukan demikian yaitu kalian ya berusaha untuk menyelamatkan agama kalian, akidah kalian dari mereka yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Ya, berlindung dari kejaran mereka dalam rangka untuk menyelamatkan agama kalian. Kalau kalian melakukan demikian, maka Allah niscaya akan memudahkan urusan kalian. Li'anna man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Karena barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka niscaya Allah akan menggantikan yang lebih baik untuknya daripada yang apa yang dia tinggalkan. Qala wa huna su'alun fi qawlihi fa'u ilal kahfi. Di sini ada pertanyaan. Ya, dalam firman Allah fa'u ilal kahfi, maka berlindunglah di dalam gua tersebut. Ya, alfa yatabadar li dhihni annahu fi jawab syart. Ya. Fa'u dimulai dengan huruf fa. Ya, apakah fa di sini sebagaimana yang yatabadar ya yang langsung terbayang di benak kita bahwasanya fa untuk jawab dari syarat ya ini kaitannya dengan ilmu nahwu ilmu bahasa wal ma'ruf anna iz laysat li syartin laysat li syarti wa innamal ladzi li syarti huwa idza au id idza qtaranat bima fa idza lam taqtarin bima falaysat li syart. Karena yang ma'ruf bahwasanya id bukan salah satu partikel yang menunjukkan makna syarat. Yang menunjukkan makna syarat adalah idza atau id kalau bersambung dengan ma, id ma. Kalau id saja tidak bersambung dengan ma, maka dia bukan disyarat. Ya. Fal jawab an dzalika an yuqal imma annaha dhumminat makna syarat faja'at alfa fi jawabiha. Maka kita jawab ya, apakah bahwasanya fa di sini terkandung atau id di sini ya di situ terkandung makna syarat ya, maka faja'at alfa ya didatangkan alfa huruf fa untuk jawab dari syarat tersebut fa'u ilal kahfi. Au bisa jadi analfa litafri adalah fungsinya untuk tafri ya yaitu untuk pengembangan kalimat dari kalimat sebelumnya ke kalimat berikutnya Walaisat waqi'ah fi jawab syart, dan bukan sebagai jawab syart. Wal ma'na fahina idin wa idi tazaltumuhum fa'wu ilal kahfi. Dari sini maka maknanya, dan apabila kamu telah meninggalkan mereka, maka selanjutnya, ya, selanjutnya carilah, ya, tempat berlindung dalam gua. Ya, pengembangan dari kalimat yang sebelumnya. Wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Ay yuhayyi' lakum min sya'nikum mirfaqan ay makanan tartafiquna bihi. Dan Allah akan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu, yaitu Allah akan menyiapkan bagi kalian dari urusan kalian tersebut mirfaqa yang berguna, yaitu suatu, ya, tempat yang kalian bisa ambil manfaatnya. Ya. Maka wallahu taala alam kaum muslimin dan muslimat rahimani Allahu wa iyyakum ajma'in. Ya, di dalam ayat yang mulia ini, ayat yang ke-16 dari surat Al-Kahfi, terkandung pelajaran yang sangat penting, ya, bagaimana seorang itu mengorbankan, ya, apa yang dia cintai, keluarga, kampung halaman, dalam rangka untuk menyelamatkan agamanya. Dalam rangka untuk menyelamatkan agamanya, dalam rangka untuk menyelamatkan keyakinan dan akidahnya. Dan ketika seorang itu melakukan pengorbanan yang jelas bahwasanya pengorbanan itu bukanlah pengorbanan yang kecil, ya, pengorbanan yang membutuhkan perjuangan, pengorbanan yang tidak akan datang dari mereka yang memiliki keyakinan yang kecil, pengorbanan yang datang dari seorang yang memiliki keyakinan yang sangat kuat, yang sangat kokoh, yang harus dia pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan jalan keluar baginya dari persoalan dia. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan jadikan bagi dia jalan keluar dari persoalannya. Dan Allah akan berikan rezeki baginya dari arah yang tidak dia sangka. Ketika seorang itu lebih mengutamakan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengorbanan yang tidak kecil yang dia korbankan, yang dia lakukan demi untuk menyelamatkan agamanya, akidahnya dan keyakinannya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan baginya rahmatnya dan Allah akan mempermudah urusan-urusannya sebagaimana ayat yang kita baca ini. Wallahu taala alam. Semoga apa yang kita baca ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Naktafi lahuna. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Naam, demikian tadi telah kita simak bersama para pendengar radio Syartoid dimanapun Anda berada. Sebuah kajian dari tafsir surah Al-Kahfi ayat ke-16. Dan bagi Anda yang ingin mendengarkan audio kajian tafsir surah Al-Kahfi ini, insyaallah taala akan di-share di website di www.syiartauhid.info atau di grup WhatsApp Syiar Tauhid dari awal pertemuan sampai akhir insyaallah taala. Dan insyaallah taala kita akan berjumpa lagi pada pekan yang akan datang. Naam, kami akhiri pada acara kajian malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.